Alhamdulillah teman-teman juga hari ini, teman-teman ERK juga berkunjung ke Jogja dan kemudian kita akan ngobrol kembali terkait masalah itu. Oke, teman-teman, ini cukup rame yang mendengarkan. Di grup sudah tergabung 126 teman-teman yang mendengarkan. Mungkin ini adalah yang kedua kali kita siaran. Yang terbanyak kedua kali, dulu Bandung, kemudian sekarang sesi tentang Bandung, kemudian sekarang tentang Jogja dan tentang ERK, ini juga lumayan banyak. Langsung saja untuk memulai obrolan kita hari ini, kita akan dimulai dulu dari teman-teman relawan di Jogja, kemudian berbicara apa sebenarnya yang terjadi, nanti kita berbicara dengan ERK, oke. Kemudian dipersilahkan. Langsung saja ke Ucok. Ucok, siap? Di sini. Oke, Ucok, silakan untuk memulai pembicaraannya. Kira-kira Cok, apa nih yang terjadi di Kulon Progo nih dan di Jogja nih? Ya, mending sekalian ngomong aja, karena masuk kan Din, masuk ya. Oke, jelasin dulu dari pertama, karena ini Yogyakarta, jadi yang selalu mengklaim berbeda dengan provinsi-provinsi lainnya, menamakan dirinya daerah istimewa. Saya akan coba dari belakang jauh ya, kenapa dia juga mengklaim bahwa dia ini sudah punya pemerintahan sendiri yang merdeka sebelum proklamasi kan. Sehingga apa yang menjadi aturan sejak zaman dulu itu masih berlaku sampai sekarang. Salah satunya Sultanat Ground dan Pakualaman Ground, tanah Kesultanan dan tanah Pakualaman. Dia menggunakan aturan zaman kolonial, aturan pertanahan 1918 ya, tentang domain velklaring. Jadi domainnya itu kan tanah yang belum dimiliki oleh siapapun, itu milik kesultanan. Sebetulnya kesultanan ini bukan sebuah pemerintahan yang merdeka dan bukan masyarakat adat, karena masyarakat adat itu tidak diakomodir oleh pemerintah kolonial. Nah, sedangkan Kesultanan Yogyakarta, dia diatur oleh pemerintah kolonial ya, untuk bikin aturan ini termasuk salah satunya adanya Sultanat Ground. Nah, itu menjadi masalah sampai sekarang. Padahal sejak lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria, Yogyakarta sudah membuat perda peraturan daerah tahun 1984 bahwa DIY menerima Undang-Undang Pokok Agraria sepenuhnya. Nah, itu nggak tahu kenapa ya, itu kemudian lahir lagi si Sultanat Ground ini, sehingga perda ini tidak pernah dipakai lagi. Jadi dengan lahirnya si SGPAG ini lahir lagi itu gara-gara UUK, Undang-Undang Keistimewaan. Nah, dulu kan sempat rame tuh, tidak ada tanah negara di Yogyakarta, kemudian Yogyakarta akan merdeka dan lain-lain kan, ngancam supaya UUK istimewaan. Nah, jadi gara-gara SGPAG ini semua tanah yang di Jogja, termasuk dari mulai Kulon Progo sampai ke ujung selatan Gunung Kidul itu, semua tanah yang tidak ada sertifikatnya itu diklaim oleh Kesultanan, Sultanat Ground. Dampaknya ada penggusuran. Misalnya di Gunung Kidul itu diklaim 200 meter dari bibir pantai bahwa itu tanah sultan. Kemudian juga di kota juga banyak konflik yang terjadi dengan klaimnya sultan juga, tanah sultan juga, sehingga warga ini tidak punya kepastian hukum ya atas tanahnya gitu. Termasuk Kulon Progo. Kulon Progo itu kalau misalnya tanahnya itu tanah kebanyakan tanah warga gitu, bukan adanya pakualaman ground dan lain-lain. Bandara ya maksudnya ya, iya. Mungkin tidak dalam satu kali tepukan tangan atau apa itu langsung mudah untuk membebaskan lahan, karena hanya dia tinggal menghubungi satu orang yaitu pakualaman untuk membebaskan 71 hektar ya, itu punya pakualaman yang kemudian diganti 701 miliar, sementara dia tidak punya bukti bahwa itu tanahnya si pakualaman ini loh mas. Jadi bahwa ini bisa disebut korupsi, artinya kan ada kerugian uang negara misalnya 700 miliar kan. Nah, dia dibuang ke pakualaman cuman ke satu orang 700 miliar. Sementara orang ini enggak punya bukti kepemilikan tanah. Kita juga di Kulon Progo banyak solidaritas dari kawan-kawan, kebanyakan yang ada di sini kawan-kawannya ini yang di belakangnya Mas Dika. Iya Mas, iya Mas Akbar. Maaf, maaf Mas. Salah. Iya. Oh, diam aja Mas. Saya salah ngomong, iya. Protes harus. Nah, ada juga banyak dari banyak kalangan masyarakat ya, dari mulai mahasiswa, kemudian juga yang nganggur-nganggur kayak saya ini. Terus dari seniman-seniman juga, kita juga untuk kampanye isu ini pakai panggung-panggung kesenian, kemudian ya medianya kebanyakan kesenian, salah satunya adalah musik, bahkan mungkin yang paling dominan di panggung kesenian adalah musik ya Mas. Nah ini saya lempar lagi ke MC lagi, DJ-nya Mas Ferry TR ya, terima kasih ya Mas, nanti kita ngobrol aja sama teman-teman di sini ya Mas. Oke, begitu Mas Akbar, Mas Holil, latar belakang kenapa kita kemudian membicarakan ini gitu. Nah, teman-teman di rumah, di kafe yang mendengarkan streaming radio ini mungkin, dan teman-teman juga yang di sini juga sebenarnya mengenal Efek Rumah Kaca adalah grup musik yang peka terhadap situasi sosial kira-kira dan politik hari ini. Nah, dan kemudian di bukunya Mas Holil juga sempat ditulis dan kemudian di beberapa wawancara-wawancara bahwa bagaimana menceritakan bagaimana hubungannya antara musik dengan gerakan sosial. Sebelumnya selamat datang Mas Popi. Ini sudah lengkap bertiga sekarang. Oke. Okay. Mungkin seperti itu dulu Mas Halil kira-kira ya Efek Rumah Kaca sebenarnya enggak terlalu ini kita menceburkan kakinya itu sebenarnya ke dunia musik lah ya, band-bandan gitu di Jakarta, rilis album, lalu sering bermain musik, mulai main lah di panggung-panggung di Jakarta, dan akhirnya setelah merilis album orang mulai mengenal dan akhirnya bisa main nggak hanya di Jakarta, di macam-macam. Dari situ orang setelah kita merilis album orang mulai mengenal lagunya dan di mana Efek Rumah Kaca di dalam lagu itu banyak sebenarnya nggak hanya tema sosial politik tapi ada beberapa lagu kami menggambarkan musik itu seperti potret kehidupan kami, jadi ada hal-hal sosial, ada hal-hal politik, ada hal-hal yang remeh-temeh juga, ada hal-hal percintaan juga. Jadi hampir seluruh kalau proporsi itu kayak proporsi kehidupan kita aja, kita mengalami banyak hal, kita kadang ada masalah keluarga, ada masalah sosial, ada masalah politik gitu. Namun sayangnya kalau menurut pendapat saya, karena belum banyak pada saat itu yang di ranah musik pop yang mempunyai lagu sosial politik, maksudnya udah ada nggak, bukan hal baru jelas, tapi mungkin di saat itu nggak banyak yang di sosial politik, jadi orang meng-highlightnya bahwa Efek Rumah Kaca lirik-liriknya berkonten sosial politik, walaupun sebenarnya ada aktivitas sosial politik kadang-kadang ya. Setelah kita sebenarnya ketertarikan terhadap sosial politik ya jelas kita tertarik karena itu kita mengangkat sebagai lirik lagu gitu, karena itu bagian dari yang kita alami sehari-hari. Lalu dari situ kita mulai, mungkin setelah kita merilis dan orang-orang yang merilis lagu yang ada hubungannya dengan tema-tema sosial dan politik, orang-orang yang berkecimpung di situ mulai tertarik untuk melibatkan kita di berbagai acara-acara, misalnya Kontras mulai menghubungi kita untuk video ikut main, seperti alamiah aja, seperti misalnya kampanyenya Kulon Progo. Jadi awalnya persis itu sekitar tahun 2005 kita mulai diajak Kontras, terus karena tahu di lagu itu ada mungkinnya tema lingkungan, akhirnya kita mulai diajak main sama Walhi. Terus karena kita juga sering mengapresiasi KPK, akhirnya kita juga diajak main sama KPK. Jadi awalnya tetap awalnya kita bermusik dan mengutarakan pendapat kita melalui musik tentang hal-hal sosiopolitik, dan itu membuat orang-orang yang udah berkecimpung di sana merasa ada teman mungkin baru ya, dalam lingkup yang baru buat mereka gitu. Lalu mulai mengajak kita dan kita mulai terlibat ikut kampanye mereka gitu, ikut membantu kampanye mereka secara ya cukup aktif. Cukup aktif kita jadi sering diundang ke Kontras, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, terus Walhi, LBH, KPK. Tapi sebatas ikut mengkampanyekan apa yang sudah mereka kerjakan. Jadi apa yang kita lakukan, tapi bukan, kalau menurut saya ya, belum seperti yang teman-teman lakukan di sini. Teman-teman lakukan di sini adalah kayak day to day, harian berjibaku dengan permasalahan yang real gitu. Jadi apa yang kita lakukan nih, kita berusaha membantu, tapi sebenarnya kita kayak punya pekerjaan lain yang kita lakukan, seperti bermain musik itu sendiri. Bermain musik, kita masih bermain musik ke studio. Jadi kita enggak sepenuhnya berjibaku dengan permasalahan-permasalahan sosial politik yang misalnya dibutuhkan. Misalnya apa ya? Kalau Kontras, pendampingan kasus 65, pendampingan penggusuran di LBH, kita enggak mendampingi mereka. Tapi kita ikut kadang-kadang kalau mereka butuh bantuan, kita ikut ngapain gitu ya. Jadi kita sebatas itu. Dari situ kita merasa mungkin lagu-lagu kita ada gunanya juga mengangkat tema sosiopolitik. Selain itu, respon pendengar musik Efek Rumah Kaca cukup beragam terhadap lagu-lagu sosiopolitik yang ada ya, di dalam album Efek Rumah Kaca, sehingga kami menganggap bahwa mungkin musik bisa membawa pengaruh baik untuk menyuarakan apa yang opini kita terhadap hal-hal sosial politik kita gitu. Jadi kita terus melakukan itu karena kita anggap kita perlu juga, dan impact-nya lumayan positif lah menurut kita. Misalnya orang ada beberapa yang jadi tahu Munir karena dengar lagu di udara. Respon-respon itu tuh cukup banyak di awal-awal kita merilis album pertama, sehingga kita menganggap ya memang musik bisa menjadi sarana untuk menyebarluaskan hal-hal seperti itu, hal-hal aktivisme atau pengetahuan dasar politik atau kampanye-kampanye kemanusiaan yang mungkin kalau kita tidak kemas dengan dalam budaya populer, mungkin orang tidak atau enggan untuk menelusuri lebih jauh gitu. Misalnya hal-hal yang bersifat aktivisme kadang mendapatkan resistensi dari masyarakat yang memang enggan untuk terlibat politik dalam lebih jauh lagi gitu dalam kehidupan sehari-hari mereka, karena mungkin ya bagian dari apa yang sudah ditanamkan oleh Orde Baru selama 32 tahun bahwa politik bukan urusan masyarakat gitu ya, masyarakat cukup bekerja aja, membayar pajak, selebihnya politik adalah urusan elit, itu mungkin udah sangat tertanam sehingga orang walaupun kita sudah sampai ke era reformasi, orang masih tetap tidak terlalu banyak terlibat politik, terutama adalah politik di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi mungkin mereka udah terlibat politik di pemilu gitu ya, kali karena hampir berkali-kali kita melakukan pemilu, klaimnya adalah sangat demokratis dan tertinggi, tingkat partisipasi tinggi. Tapi apakah itu substansial atau tidak, sepertinya perlu diuji lagi gitu, klaim bahwa tingkat sudah sangat demokratis. Lalu dari situ kita menganggap ya udah, sambil terus efek rumah kaca berusaha meningkatkan atau mencari apa sebenarnya yang bisa kita lakukan lebih lagi dari sekarang, sambil juga kita berusaha melihat bahwa apakah melakukan membuat karya-karya sosial politik tanpa terlibat banyak di dalamnya seperti terlibat aktif harian, itu adalah sebuah kewajiban, sebuah penunggangan kah gitu. Jadi kita bisa aja dianggap menunggangi suatu kasus tertentu untuk mendapatkan popularitas pribadi aja gitu, keuntungan pribadi aja. Apakah pokoknya kita terus mencari-cari apakah sampai sejauh mana sih kita ini menguntungkan diri kita sendiri aja satu kasus tertentu, atau sebenarnya kita harus terlibat sejauh mana gitu. Karena pada kenyataannya kita memang bukan para aktivis yang setiap hari terjun berjibaku dengan permasalahan tertentu, sehingga ya udah akhirnya mungkin perdebatan-perdebatan seperti itu memunculkan ide bagaimana kalau kita sekarang bergerak lebih dengan membuat satu space, membuat satu ruang sehingga kita bisa ketemu dengan banyak orang untuk bisa tahu apa sebenarnya yang menjadi concern orang-orang itu. Jadi emang akhirnya kita membuka kios yang sebenarnya adalah tempat kita menyimpan alat-alat band. Jadi kita ditawari ada teman pusat studi agama dan demokrasi menawarkan satu space di ruang kantor mereka yang tidak mereka pakai. Akhirnya kita pakai untuk menyimpan alat, gudang. Terus spaces karena cukup layak dan luas, akhirnya kita kelola sebagai tempat untuk menjual merchandise. Dari situ kayaknya sayang nih masih banyak, akhirnya kita jualan CD juga, karena kita sebenarnya basisnya bergerak melalui musik gitu ya. Jadi kita gunakan apa yang kita cukup kuasai dulu gitu. Setelah itu kayaknya akhirnya sekalian deh, kebetulan saya juga cukup sulit mencari buku-buku yang kadang tidak ada di toko buku gitu ya. Akhirnya kita juga berjualan buku. Dari situ akhirnya merasa perlu meningkatkan lagi, kita sediakan sound system sehingga orang mulai bisa mengadakan gigs di tempat kita, dan akhirnya dari situ mulai ngajak teman-teman yang memang mau, yang memang punya kegiatan dan yang memang perlu perlu tempat untuk mengadakan kegiatan, kita mulai bisa menyediakan tempat dan mungkin sound system gitu ya. Dari situ mulai ya mulai ada interaksi dengan orang-orang yang sangat beragam. Jadi belum jelas nih apakah ruangan ini bisa menghasilkan sesuatu yang konkret untuk untuk bisa mengangkat kesadaran orang-orang gitu, termasuk diri kami sendiri. Kita juga merasa tempat ini adalah tempat belajar kita juga gitu ya. Jadi dari situ kita berusaha, tujuannya memang udah pasti kita ingin mengangkat kesadaran orang-orang yang belum punya kesadaran itu. Buat orang-orang yang udah punya kesadaran itu kayaknya kayak aduh ini tempat gini doang gitu, karena mereka udah punya gitu. Kadang-kadang, tapi buat orang-orang yang jauh dari situ, yang bahkan mereka gak punya imajinasi apa itu permasalahan orang lain, jadi hanya kepentingan mereka aja yang dia pikirin, tempat ini mungkin bisa membuat mereka jadi mikirin bahwa ada permasalahan-permasalahan yang mungkin jauh dari apa yang mereka rasakan, bahkan apa yang mereka bisa imajinasikan, bisa menjadi bagian dari imajinasi mereka bahwa ada orang merasakan kekerasan kemanusiaan, penggusuran dan lain-lain. Jadi dari mulai kita mengadakan diskusi-diskusi terhadap orang-orang yang basisnya sebenarnya kalau kita merunut bahwa kios didirikan oleh Efek Rumah Kaca, orang-orang yang mengikuti sepak terjang kios adalah mungkin orang-orang yang sama dengan orang yang mengikuti Efek Rumah Kaca. Berarti sebenarnya ini adalah masa penggemar musik. Penggemar musik aja, bukan memang orang yang sudah concern dengan politik. Walaupun Efek Rumah Kaca punya konten sosiopolitik, tapi tetap aja Efek Rumah Kaca adalah band yang lekat dengan dunia hiburan, sehingga ada orang yang memang gak peduli dengan konten apa yang diomongin, dia memang pengen senang-senang aja. Dan kita menganggap bahwa ya udah, kita gak perlu ngelawan hal-hal kayak gitu. Mungkin suatu saat ketika mereka punya waktu, mereka mulai ingin tahu, mungkin mereka akan mencari. Tapi kalau selama mereka gak ingin mencari, ya udah. Jadi dari situ kita memang benar-benar tahu bahwa yang kita hadapi ini memang orang-orang yang mungkin sangat jauh dari hal-hal isu yang berkaitan dengan isu sosiopolitik. Buat saya, musik itu benar-benar sangat rendah stratanya dalam hal untuk menyadarkan gitu ya. Walaupun sebenarnya karena dia sangat bisa dinikmati tanpa harus mengikuti konten dari lirik gitu. Buat saya pribadi, saya menganggap bahwa kadang-kadang kalau kontennya kita gak suka pun, kalau lagunya udah enak, kita tetap nyanyiin gitu. Kita tetap, lagu itu bisa menjebak, bisa membuat nada-nada itu bisa terperangkap di otak kita walaupun kita gak suka sama konten liriknya. Jadi dia punya kekuatan itu. Tapi akibatnya ya orang emang bener nyanyiin doang, tapi mungkin gak setuju sama liriknya atau gak tertarik sama liriknya. Jadi bener-bener abstrak pendengar musik itu bener-bener abstrak dibandingin misalnya kalau kita membaca buku. Kalau kita membaca buku, mungkin kita akan setelah kita selesai membaca buku, kita akan punya satu kesimpulan yang tidak terlalu berbeda jauh dengan orang lain yang membaca buku. Mungkin kita punya perspektif yang berbeda-beda terhadap apa yang mesti dilakukan seseorang di dalam buku itu, di dalam cerita itu. Tapi kira-kira pelajaran yang akan kita petik tuh gak akan terlalu jauh. Ketika kita memahami seni rupa juga, unsur-unsur konsep yang mereka tampilkan akan membuat orang mengarahkan kepada hal tertentu tentang itu. Kuratorialnya misalnya akan mengatakan tertentu, atau kalau kuratorialnya enggak bisa dimengerti, atau dari karya yang enggak bisa dimengerti, mereka akan punya penolakan, ah gue gak ngerti konsepnya, tapi dia tetap gak akan menikmati. Tapi kalau musik, kalau dia gak ngerti, dia tetap akan bisa menikmati. Jadi benar-benar kayak gak jaminan. Efek Rumah Kaca misalnya punya, taruhlah gitu ya, kalau kita ngeliat Instagram gitu, misalnya ada 185 ribu followers yang mengerti konten politik, taruhlah 10% gitu ya. Kalau kota atau orang agensi mungkin 10% oke. Dari 10% itu, 10%-nya lagi mungkin yang mau mencari tahu. Dari 10%-nya itu, 10%-nya lagi yang mau mungkin diajakin ikut bergerak. Kalau misalnya Efek Rumah Kaca main di Kamisan gitu misalnya, 10%-nya itu lagi yang mau menjadi aktivis gitu kali ya. Jadi emang udah bener-bener dikit banget. Jadi tapi daripada enggak, ya kita harus mencoba melakukan itu gitu. Okay. Akhirnya ya udah kita bikin kios itu. Awal-awal bener-bener jualan buku, kita kurasi lah buku-bukunya ya. Yang kita anggap kita gak perlu jual, ya ngapain kita tambah-tambahin. Akhirnya kita benar-benar mengkurasi bukunya, kita jual. Karena ini buku, kalau kita jual CD kita gak, udah gak perlu ngasih tahu deh, karena orang pasti akan dengan alamiah, CD Danila ada gak? CD Efek Rumah Kaca ada gak? CD Seringai ada gak? Itu udah kayak biasa lah, kayak toko aja gitu. Tapi kalau buku gak ada yang beli. Kita jualan buku gak ada yang beli. 1-2 likes banyak gak ada yang beli. 3 minggu lama-lama ketika disodorin akhirnya ada yang beli juga. Lama-lama oh mungkin memang mereka gak tahu kalau ada eksis itu buku. Jadi ini benar-benar orang-orang pendengar Efek Rumah Kaca yang gak tahu, yang bukan gak tahu ya, saya gak bisa menganggap orang gak, mungkin gak tahu kalau buku itu ada gitu. Mungkin dia tahu permasalahan itu tapi gak tahu kalau buku itu dicetak, diterbitkan. Atau setelah 2 minggu, 3 minggu sekarang, 2 bulan, 3 bulan udah mulai setiap kita posting ada yang beli. Jadi kita menganggap bahkan jualan aja nih sekarang kita anggap adalah suatu kerja yang ada unsur apa ya, usaha untuk melakukan sedikit aktivisme. Kita menganggap gitu juga kadang-kadang, kayak wah emang benar-benar susah karena kita mau ngasih bacaan, bahkan ya memang gak ngasih sih, emang bahkan orang beli gitu ya, itu juga gak berat-berat banget gitu. Apalagi gak tahu apakah kalau kita gratisin malah orang mau beli gitu ya, mau ya. Tapi kalau mau pun setelah dibaca akan berguna apa enggak juga belum tentu gitu. Jadi itu antara perdebatan apakah membeli buku atau kita yang beli terus kita gratisin, kita bagiin ke orang. Kadang-kadang kita yang ngelakuin itu juga. Dalam momen-momen tertentu kita bagi-bagi buku gitu. Demi ya menyebarluaskan apa yang kita anggap perlu kita sebarluaskan. Sampai situ sih. Oke. Nanti kita ada, setelah sesi 2 kita akan berbicara tentang tadi, tentang tanah mungkin ya. Karena ada persoalan tanah dari tadi, Mas Holil sudah menjelaskan banyak sekali hal termasuk tentang komunitas apa? Yeah. Tentang ruang-ruang komunitas di Kios Ojo Kios, dan kemudian itu juga yang sedang dibangun oleh teman-teman di Jogja juga sama dengan spirit yang sama sebenarnya. Kemudian nanti kita akan berbicara tentang tanah, dan kemudian tentunya juga akan berangkat dari bagaimana peran-peran musisi hari ini terhadap tanah, peran-peran teman-teman komunitas terhadap ruang-ruang hidup yang hari ini terampas gitu. Di Jogja ada Kulon Progo, kemudian ada dulu ada Parangkusumo, kemudian ada tadi dijelaskan juga di Gunung Kidul. Begitupun di Indonesia sangat banyak sekali, 2017 360 sekian titik konflik. Nah, mungkin itu. Sebelumnya lagu dulu ya. Lagu dulu. Lagunya dari Bim Bim langsung. Bim Bim, kita dengarkan lagu dulu dari Bim Bim. Silakan. Thank you. hati cipta demonstrasi. Jalanan haruslah jadi ruang jalin kasih. Bila percuma maka kukuhkan hati. Bersama kita tirani tak bisa menang.